Allah tak jadi, Allah kehendak dari nan kuasa. Di akhir masa bercinta, katiko udah kapai, batinggalkan denai jo rindu. Padam di hati, sungguh pun udah tiada lain mair yang ini. Dulu udah bimbing denai di dalam langkah nan penuh ajo cinta. Dulu segala impian hanya tahu tuaga cinta kita. Kini batinggalkan denai, katiku hati sedang dibalui rasa. Maafkan denai menangi, bukan tak rela malapen udah. Tenanglah udah, tenanglah saya. Sobat cinta,